ketaatan dariku. Kau mencurahkan semua rahmatmu kepadaku, dan hanya karena satu kebaikan dariku, kau memberikan semua rezekimu kepadaku. Dosaku sangat melimpah, dan selalu saja kau mengampuni dosa ini. Sudah sepantasnya ku sebagai manusia merindukan.